Mitra bisnis, berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia, daya saing Indonesia turun dari peringkat 46 tahun lalu menjadi 50 pada tahun ini, jauh di bawah Malaysia di ranking 25, Thailand 38, dan Singapura di peringkat 2. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Komisaris Independen BCA dan Unilever, Cyrilus Harinowo. Pak Cyrilus, apa komentar Anda melihat daya saing kita yang turun bahkan jauh di bawah negara tetangga kita? Ya, oke. Okay. Mungkin berdasarkan parameter yang diukur oleh World Economic Forum ya, itu barangkali tingkat daya saing kita mungkin agak sedikit menurun. Ya, tetapi kalau kita lihat perkembangan ekonomi Indonesia yang sekarang ini bisa dikatakan pertumbuhannya nomor 2 setelah China, pada akhirnya kan kita melihat bahwa potensi kita, meskipun katakanlah dari sisi daya saing itu menurun, tetapi potensi kita secara keseluruhan justru meningkat. Ya, ini kelihatan sekali kalau kita lihat misalnya dalam setahun terakhir ini foreign direct investment, ya, itu naik sampai 18,5 miliar dolar. Realisasinya loh ini loh ya. Dengan realisasi seperti itu, pada akhirnya kan pertumbuhan investasi tinggi inilah yang pada akhirnya memang menimbulkan satu dilema karena terus kemudian current account deficitnya menjadi meningkat ya. Tetapi peningkatan current account deficit yang baik karena apa? Karena meningkatnya investasi, bisa dikatakan begitu. Saya pikir itu yang masalah daya saing dan sebagainya itu kan bisa dikatakan mungkin semacam teoritis ya. Yang lebih konkret lagi kan sebetulnya pada akhirnya realisasinya seperti apa? Jadi oleh karena itu saya tidak terlalu worry, tidak terlalu khawatir mengenai indeks macam ini. Lalu Forum Ekonomi Dunia juga mengungkapkan turunnya daya saing Indonesia diakibatkan dua faktor, yaitu birokrasi serta tingginya tingkat kejahatan dan kekerasan di Indonesia. Bagaimana Bapak melihatnya? Itu kan satu problem yang memang kita sudah ketahui bersama ya. Masalah birokrasi, masalah data dan sebagainya, itu kita sudah ketahui. Memang kalau bisa kita perbaiki. Ya, jadi oleh karena itu ada pemilu, ada pilkada itu memang dan pada akhirnya kita berharap mudah-mudahan akan ada perubahan sesudah itu gitu loh. Tetapi kalau itu kita anggap sebagai satu faktor yang given, ya pada akhirnya apa yang bisa membuat kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan negara yang lain? Kebetulan sekali memang potensi pertumbuhan ekonomi kita ini lagi besar-besarnya. Saya kira sementara katakanlah kita memiliki ranking itu, tetapi investasinya masuk dalam jumlah yang lebih besar, yang terjadi peningkatan, ini terjadi saja dulu, nanti sementara itu kemudian kita benahin itu tadi yang apa itu berbagai faktor yang masuk dalam indeks itu tadi. Menurut Bapak, apakah laporan ini bisa dijadikan indikator tepat dalam melihat seberapa besar tingkat daya saing yang sudah dicapai Indonesia selama ini? Justru terbaliknya itu adalah bahwa apa yang terjadi sekarang itu justru investasinya itu lagi besar sekali. Saya kebetulan kan juga di Unilever. Jadi bagaimana Unilever melihat Indonesia itu saya tahu betul gitu dan mereka memang betul-betul melihat bahwa potensi Indonesia ini besar sekali. Mereka melakukan investasi yang besar di Indonesia, jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi mereka di negara-negara yang lain. Saya kira ini sebetulnya adalah hasilnya dari itu semuanya gitu loh. Demikian Komisaris Independen BCA dan Unilever, Cyrilus Harinowo. Saya Wendy Lim.